Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Zadul Ma'ad di Al-Ma'hadul Mubarak insyaAllah ta'ala, melanjutkan kajian kita dari pembahasan sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bab tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Allahumma 'allimhu al-kitab. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya al-kitab. Dalam riwayat yang lain, 'allimhu al-kitab wal-hikmah. Ajarkan kepadanya al-kitab dan al-hikmah. Dalam riwayat yang lain, faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Jadikan dia seorang yang faqih, yang mengerti tentang agama, dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil, yaitu tafsir Al-Quran Karim, yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma adalah seorang alim, ahli tafsir, faqih. Barakah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, masih dalam Kitabul Ilm. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Barzijbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah taala, باب Mata yasihhu sama'u saghir. Bab, kapankah pendengaran anak kecil itu disahkan? Yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan bab kapankah pendengaran anak kecil boleh dijadikan sebagai hujjah, dibenarkan. Yang dimaksud adalah dalam hal menerima sebuah riwayat atau mengambil sebuah riwayat, atau yang diistilahkan oleh para ulama at-tahammul, dalam hal menyampaikan hadis. Di sana para ulama menyebutkan dua istilah dalam hal menerima riwayat dan menyampaikan riwayat. Kalau menerima riwayat itu namanya at-tahammul, memikul, mengemban, menerima dan mengambil sebuah riwayat. Sedangkan menyampaikan itu disebut al-ada, menyampaikan. Menerima riwayat misalnya, saya menghadiri majelis seorang syekh, lalu kemudian saya mengambil riwayatnya. Ini namanya tahammul. Saya mengambil riwayat dari seorang guru. Dan ketika saya menyampaikan kepada orang lain, kepada murid misalnya, maka itu disebut al-ada. Yang dibahas di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala adalah jenis yang pertama, yaitu tahammul. Kapankah seseorang dianggap sah ketika dia mengambil riwayat atau dia mendengarkan riwayat dari seorang guru atau seorang mengambil riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah seorang anak yang as-saghir, anak kecil, itu bisa disahkan riwayatnya, dibenarkan? Maka inilah yang akan beliau hendak jelaskan kepada kita dengan menyebutkan hadis yang beliau jadikan sebagai hujjah. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail ibn Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais, Ismail bin Abdullah bin Abdullah bin Uwais rahimahullahu ta'ala al-Asbahi, Abu Abdullah. Beliau berasal dari Madinah, sekota dengan al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan Ismail bin Abi Uwais ini adalah keponakannya al-Imam Malik rahimahullah. Beliau adalah anak dari saudara perempuannya al-Imam Malik. Dan beliau sering meriwayatkan hadis dari al-Imam Malik rahimahullah. Termasuk hadis yang akan kita bacakan ini. Qala haddatsani Malik. Beliau berkata telah memberitakan kepadaku Malik, Malik bin Anas, Abu Abdullah, Imamul Madhab, Imam Ahli Sunnah, Imam Daril Hijrah rahimahullahu ta'ala, juga dari Al-Madinatul Nabawiyah عن ابن شهاب ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر beliau juga berasal dari Madinah. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة dari عبيد الله بن عبد الله بن عتبة beliau juga dari Madinah. Bahkan beliau termasuk di antara 7 dari orang-orang faqih yang terkenal pada zaman tabi'in. Al-fuqaha'us sab'ah. Di antaranya Ubaidullah bin Abdillah bin Uthbah. Maka nampak dari sanad ini seluruhnya orang-orang yang berasal dari Madinah. مدنيون. عن عبد الله بن عباس قال داري عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بريا بركتا أقبلت راكبا على حمار أثان bahwa aku datang dalam keadaan berkendaraan di atas sebuah atau di atas seekor keledai. Himar. Lalu beliau menyebutkan atanin. Atan adalah betina dari keledai. Adapun kata himar di dalam bahasa Arab itu artinya keledai yang merupakan nama secara umum mencakup yang jantan demikian pula betina, sama seperti dalam bahasa Arab ba'ir. Al-ba'ir dalam bahasa Arab artinya unta, unta yang mencakup jantan dan betina. Oleh karena itu beliau menyebutkan kemudian asanin atan, bahwa yang beliau kendarai adalah himar atau keledai betina. Atan itu artinya keledai betina. Dan dalam penyebutan hadis ini ada 2 riwayat, ada yang menyebutkan dengan bentuk mudhaf mudhaf ilai ala himari atanin, himar tidak ditanwin. Ada juga yang menyebutkan dengan tanwin himarin azani, azan sebagai sifat. Aku datang dalam keadaan berkendara di atas keledai betina. Wa ana yawma idzin qad nahastul ihtilam, dan saya pada waktu itu ihtilam maksudnya al-bulugh, mendekati usia balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli bi Mina ila ghairi jidarin. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salat di Mina dengan tanpa menghadap ke tembok atau ke dinding. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ, maka aku pun melewati sebahagian saf-saf yang ada. Jadi Rasulullah SAW sebagai imam memimpin para sahabat dalam salatul jamaah. Nah, Abdullah bin Abbas dengan kendaraannya tersebut dia lewat melewati sebahagian saf. Yani Abdullah bin Abbas lewat bukan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi di depan saf makmum. Abdullah bin Abbas lewat berjalan di hadapan orang-orang yang salat. wa arsaltul atana tarta, dan aku biarkan, yakni setelah beliau melepas keledai betinanya, beliau lepaskan tarta mencari makanan, maka Ibn Abbas masuk, yakni melewati depannya salah satu saf makmum. Fadakhaltu fi safi falam yunkar dhalika alayya, lalu aku pun masuk saf, yakni ikut dalam salatul jamaah, maka tidak seorang pun yang mengingkari perbuatanku tersebut. Ini hadis yang disebutkan oleh Ibn Abbas, oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka di dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari menjadikan sebagai hujjah, dan itu inti mengapa Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam bab mata yasihhu sama'us shahih, kapankah riwayat anak kecil itu diterima. Maka di dalam hadis ini Abdullah bin Abbas menjelaskan dirinya bahwa beliau mendekati balik, berarti belum balik. Qad nahastu al-ihtilam, nahastu artinya qarabtu, aku mendekati al-bulugh. Disebutkan dengan lafaz ihtilam, ihtilam artinya mimpi, bahwa itu adalah merupakan salah satu dari tanda-tanda baliknya seseorang, baik dia laki-laki maupun wanita. Apabila seseorang telah mimpi yang menyebabkan dia inzal, yakni menyebabkan dia keluar mani, maka itu menunjukkan bahwa dia telah balik. Laki-laki atau wanita. Adapun kalau seorang bermimpi saja, dia mimpi tapi tidak keluar, tidak menyebabkan keluar, maka itu bukan tanda al-bulugh, belum menunjukkan seorang itu balik sampai dia melakukan inzal, sampai keluar. Dan ini salah satu tanda, di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama untuk para wanita adalah ketika dia mengalami haid, datang bulan. Dan sebagian para ulama, yaitu pendapat jumhur ulama, juga menyebutkan bahwa apabila seorang telah mencapai usia 15 tahun, maka dia telah balik. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa ketika beliau menawarkan dirinya untuk mengikuti perang Uhud, beliau ditolak. Usia beliau 14 tahun. Pada tahun yang berikutnya baru beliau diberi kesempatan untuk mengikuti perang Al-Ahzab, Khandaq. Pada saat beliau telah berusia 15 tahun, ini pada saat beliau telah balik. Adapun batas minimal, maka tidak ada batasan minimal. Ya, tidak ada batasan minimal. Apabila seorang telah nampak tanda-tanda tersebut, dia mimpi basah, maka dia telah balik. Kalau umur 8 tahun, mungkin tidak? Hah? Mungkin? Tidak mungkin. Hah? Tidak mungkin. 9 tahun, mungkin tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Aisyah ketika Aisyah telah berusia 9 tahun. Mungkin. Naam. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau melihat ada seorang nenek-nenek usianya 21 tahun. Ini bukan hanya perkataan Imam Syafi'i, Al-Hasan bin Shalih juga mengatakan demikian. Melihat seorang nenek-nenek usianya 21 tahun. Oke. Gimana itu? Nenek 21 tahun. Kenapa? Sudah punya cucu. Maka dia jeddah, iya kan? Kapan disebut jeddah, nenek? Kalau dia sudah punya cucu. Kalau kita 21 tahun ini baru siap-siap nikah, iya kan? Nah. Ya. Ini sudah punya cucu, 21 tahun. Gimana itu? Umur 9 tahun, dia sudah haid. Dan di umur itu dia menikah. Berjalan setahun, lahir anaknya. Dia sudah punya anak, umurnya 10 tahun. Anak ini tumbuh, umur 9 tahun, haid, nikah juga. Mengikuti sunnah ibunya. Nah, umur 9 tahun. Hah? Iya kan? Kemudian tahun berikutnya, hah? Melahirkan. Setahun berikutnya atau dua tahun berikutnya melahirkan. Berarti genap 21 tahun. Sudah punya cucu. Nah, subhanallah. Itu di zaman Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Mungkin zaman sekarang ada enggak ya? 21 tahun sudah jadi nenek. Nah, artinya pada usia itu memungkinkan seorang telah mencapai usia balig. Wallahu ta'ala alam. Nah, di sini Ibnu Abbas menjelaskan tentang keadaan beliau ketika masuk Islam, ketika menceritakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam keadaan beliau mencapai belum mencapai usia balig. Dan para ulama menukil riwayatnya. Para ulama memasukkan dalam hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa dalam pengambilan riwayat itu tidak disyaratkan balig. Tidak disyaratkan dalam mengambil riwayat. Berbeda dengan menyampaikan riwayat. Kalau menyampaikan riwayat, maka disyaratkan dia harus menjadi seorang yang baligh. Ya. Sebab kalau belum mencapai usia baligh, belum sempurna. Ya, akalnya belum sempurna, pemahamannya belum sempurna. Nah, sehingga disyaratkan al-bulugh pada saat dia menyampaikan riwayat. Penyampaian riwayat disyaratkan al-bulugh. Demikian pula dalam hal menyampaikan persaksian disyaratkan mencapai usia balig. Oleh karena itu para ulama ussalaf mereka menjauhkan diri dari persaksian anak-anak. Mereka menjauh dari persaksian anak-anak. Ada anak bersaksi, jangan langsung dipercaya. Nah, karena yang namanya anak belum sempurna. Ini juga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, faedah buat kita. Kadang-kadang orang tua, sebagian orang tua, karena kasih sayangnya kepada anak-anaknya, kasih sayang, maka yang dibela selalu anak-anak. Apa yang dibawa oleh anak dari berita-berita semuanya ditelan habis. Diterima bulat-bulat. Yang seperti ini ma'asyarat ikhwa rahimahullah, kadang-kadang mendatangkan pertikaian, permusuhan. Nah, sayang kepada anak adalah satu yang disyariatkan. Akan tapi tempatkan pada posisinya. Anak-anak, anak-anak. Selama dia namanya shaghir, anak kecil, anak kecil. Tidak setiap apa yang dibawa itu bisa dijadikan dalam persaksian pengambilan riwayat. Naam. Maka berhati-hati dalam hal ini. Bukan berarti kita menolak seluruhnya, namun berhati-hati. Apalagi kalau sudah yakni bersangkutan dengan orang lain. Naam. Sama yang anak-anak, mungkin dia akan menyifatkan sesuatu, mungkin itu biasa saja, dia sifatkan dengan hal yang berlebihan. Hal yang seperti ini kadang-kadang menimbulkan emosi pada sebagian orang tua. Oh, anak saya diginikan. Nah, bayangkan kalau bertetangga kehidupan seperti ini, namanya anak-anak kadang kelahi di antara mereka. Anak-anak. Ya, di antara mereka terjadi percekcokan. Jangan orang tua jadi anak-anak. Ya, gimana itu orang tua ikut-ikutan jadi anak-anak? Yang ini terima berita dari anaknya, yang satu juga terima dari berita dari anaknya, sama-sama keluar bawa panang. Bukan hanya persoalan anak, akhirnya merembet kepada orang tua, akhirnya terjadi pertengkaran di antara mereka. Nah, apalagi kalau kemudian orang atau anak kecil tersebut membawa suatu berita dari seorang yang kita kenal, orang itu baik, maka hendaklah yang diperhatikan adalah husnudzan. Husnudzan terlebih dahulu. Tidak mengedepankan emosional. Ya. Mendengarkan berita, mungkin bagi dia negatif, marah, melonjak. Tidak sepantasnya demikian. Naam. Kalau seorang tersebut baik, maka kita berhusnudzan terlebih dahulu. Oh, mungkin anak saya yang keliru. Mungkin anak saya yang salah. Mungkin orang itu menasihati anak saya, tapi anak saya bandel. Tanda kasih sayang kepada anak adalah mendidik anak tersebut dengan kebaikan. Nah, jangan membiarkan jatuh kepada sifat manja yang hasilnya pembelaan terus, pembelaan. Kalau anaknya pintar, ha, ini anak saya nih, masya Allah, pintar. Nah, kalau anaknya ternyata gagal, tidak lulus, ha, ini ustadznya ini. Ustadznya enggak beres ini ngajar. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Para ulama salaf menolak persaksian anak-anak. Nah, kecuali apabila ada qara'in, baru kemudian kita menjalani dengan baik, dengan penuh hikmah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dalam penerimaan riwayat, tapi dalam menyampaikan disyaratkan dia harus mencapai usia baligh. Sebagaimana persyaratan seorang itu harus dalam keadaan muslim dalam hal menyampaikan riwayat. Adapun dalam menerima riwayat tidak disyaratkan Islam. Dalam menerima riwayat walaupun dia kafir, tapi syaratnya ketika dia menyampaikan dia harus dalam keadaan muslim. Oleh karena itu Sufyan bin Harb, Abu Sufyan, ketika dia dalam keadaan kafir radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat dia dalam keadaan kafir, dia menceritakan pertemuan dia dengan Raja Hirakal, Raja Romawi, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Tapi kapan Abu Sufyan menyampaikan itu? Ketika dia menjadi seorang muslim, baru dia bercerita tentang apa yang terjadi antara beliau dengan Raja Hirakal pada saat Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Maka dalam hal menerima tidak disyaratkan Islam, namun ketika menyampaikan maka dia harus dalam keadaan muslim. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya naik kendaraan hewan. Nah, apabila kendaraan itu adalah yakni hewan yang biasa dijadikan sebagai kendaraan. Nah, himar, keledai, apalagi unta, kuda, dan yang semisalnya yang biasa jadikan sebagai kendaraan. Kalau kambing enggak wajar, iya kan? Nah, yang biasa boleh. Selama tidak yakni menyebabkan hewan tersebut tersiksa, memberikan muatan atau beban yang dia tidak mampu memikulnya. Kalau diketahui bahwa hewan tersebut dengan kadar sekian biasa kebiasaan hewan, dia mampu, tidak mengapa. Nah, seperti sapi atau kerbau misalnya yang digunakan untuk membajak sawah, nah, telah diketahui kekuatannya, tidak jadi masalah. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan bahwa boleh mengendarai hewan walaupun hewan itu betina. Jangan sampai ada yang memahami, oh, itu kan betina, betina perempuan. Maka laki-laki tidak boleh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkendaraan hewan betina. Boleh. Nah, tentu selama tidak terjadi fitnah ya, atas hal ini. Di dalam hadis ini juga ada sebagian para ulama menjadikan sebagai dalil bahwa sutrah itu hukumnya tidak wajib. Mereka berhujjah dengan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat di Mina ila ghairi jidarin, tanpa dinding, tanpa menghadap ke dinding. Ada yang memahami dinding maksudnya sutrah, pembatas sholat. Namun hadis ini tidak jelas. Tidak jelas menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghadap ke sutrah. Yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu adalah dinding. Ya. Karena mungkin pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di yakni semacam tanah lapang. Ya. Bukan di dalam masjid, sehingga beliau tidak menghadap ke dinding. Tidak menunjukkan bahwa beliau tidak sholat menggunakan sutra. Karena sutra itu tidak harus dinding. Sutra itu macam-macam, bisa dengan tombak. Dan itu yang biasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sholat di tanah lapang dengan tombak. Al-harbatus saghirah. Lalu beliau menggunakan sebagai sutra. Sehingga berdalil dengan hadis ini wallahu ta'ala alam tidak jelas. Idza tatarraqa al-ihtimal batala al-istidlal. Apabila masih ada kemungkinan maka batal. Tidak boleh berdalil dengan riwayat tersebut dan kembali kepada nas-nas yang muhkam, yang jelas. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan perintah, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha." Apabila salah seorang kalian salat, maka salatlah menghadap ke sutra pembatas salat dan mendekatlah darinya. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa apabila dalam salatul jamaah, dalam salatul jamaah, maka sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Dalam artian yang tidak boleh dilewati di hadapan orang yang salat dalam salatul jamaah adalah di hadapan imam. Itu yang tidak boleh. Adapun di hadapan makmum boleh. Di hadapan makmum diperbolehkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas. Bahwa Ibn Abbas melewati sebagian saf dalam keadaan tidak seorang pun yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Muhammad bin Yusuf, telah memberitakan kepadaku Muhammad bin Yusuf Abu Ahmad Al-Bukhari Al-Bikandi, qala haddatsana Abu Mushir, Abu Mushir Abdul A'la bin Mushir bin Abdul A'la, beliau berasal dari Damaskus, Dimashq. Qala haddatsani Muhammad bin Harb. Beliau berkata telah memberitakan kepadaku Muhammad bin Harb Al-Khawlani Al-Himsi Abu Abdullah. Qala haddatsani Az-Zubaydi. Beliau berkata telah memberitakan kepadaku Az-Zubaydi Muhammad bin Al-Walid bin Amir Abu Al-Hudayl. Beliau termasuk di antara murid-murid seniornya Az-Zuhri rahimahullah taala. An Az-Zuhri Muhammad bin Shihab Abu Bakar Az-Zuhri. An Mahmud bin Rabi'. Dari Mahmud bin Rabi', beliau sahabat Mahmud bin Rabi' dari Madinah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau mengatakan dalam sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Tabrani, tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ana ibnu khamsi sinin. Bahwa meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan saya waktu itu berusia 5 tahun. Berusia 5 tahun, Mahmud bin Rabi'. Nah, Mahmud bin Rabi' ini menggambarkan kepada kita apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan beliau Mahmud bin Rabi', pada saat beliau masih kecil. Nah, kata beliau, aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal, aku mengingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan, majjah. Yang dimaksud majjah itu ya apa itu ya, kalau masukkan air dalam mulut terus disemburkan itu apa itu namanya, semprot itu. Disemburkan, yes. Nah, jadi kata beliau, aku menghafal, aku mengingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang majah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemburkan air, menyemprotkan dari mulutnya. Majah fi wajhi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemburkan itu dari mulut beliau ke wajahku. Nah. Wa ana ibnu khamsi sinin. Dalam keadaan aku berusia 5 tahun, min dalwin, dari payung. Ya, air dimasukkan ke mulut beliau sallallahu alaihi wasallam terus disemprotkan ke wajah Mahmud bin Rabi' radhiyallahu taala anhu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemburkan, menyemprot? Apakah ini dalil berarti disunnahkannya nyemprot anak kecil? Nah, ya tentunya tidak. Dalam artian, ini sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemungkinan beliau melakukan itu karena muda'adah, senda gurau dengan anak-anak. Nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara bentuk kasih sayang beliau kepada anak-anak, beliau kadang-kadang senda gurau. Nah, hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur adiknya Anas bin Malik yang burungnya meninggal. Maka beliau mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'ala an-nughair?" "Hei Abu Umair, apa yang dilakukan si burung kecil?" Ini beliau menghibur anak ini. Nah, beliau bermuamalah dengan baik dengan anak kecil, dengan orang dewasa. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'lam li'alimina haqqah. Bukanlah dari kami orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua dan tidak mengetahui haknya seorang alim. Tidak mengetahui hak dari seorang alim. Jadi ada kemungkinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu bersenda gurau dengan Mahmud bin Rabi'. Kemungkinan yang kedua, bahwa beliau melakukan itu hendak memberikan barakah kepada Mahmud bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sebagaimana halnya anak-anak para sahabat, mereka membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar didoakan barakah atau dilakukan sesuatu yang anak itu mendapatkan barakah. Seperti dalam hal tahmik, mentahmik anak, masukkan kurma, ya, setelah dikunyah lalu kemudian dimasukkan ke dalam anak yang baru lahir. Ini biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari anak-anak para sahabat, apabila anak itu baru lahir, sebelum dia merasakan sesuatu, maka yang paling pertama yang dia rasakan adalah kurma yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masukkan ke dalam mulut anak tersebut. Maka mereka bawa kepada Rasulullah untuk ditahnik. Nah, dan yang zahir mereka melakukan itu dalam rangka tabarruk, mendapatkan barakah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini termasuk kekhususan Rasulullah dalam hal tahnik, dibawa khusus kepada Rasulullah. Oleh karena itu, setelah meninggalnya Rasulullah, tidak diketahui ada di kalangan para sahabat yang ada anak yang baru lahir lalu kemudian dibawa ke Abu Bakar As-Siddiq atau kepada Umar, tidak. Nah, itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dikiaskan kepada seorang ustaz, ya, atau kiai. Kita misalnya mengetahui ustaz, ada ustaz di tempat tertentu lalu begitu anak lahir langsung dibawa, ya, jauh-jauh 10 km misalnya dibawa jauh hanya untuk ditahnik oleh ustaznya. Nah, ini tidak demikian. Karena itu termasuk di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dari hadis ini kita melihat Mahmud bin Rabi', beliau menceritakan sesuatu yang beliau ingat, yang pada waktu itu beliau belum mencapai usia balig, 5 tahun. Maka ini juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa dalam hal menerima riwayat tidak disyaratkan al-bulugh, disyaratkan menjadi seorang balig, namun cukup dia mengingat, menghafal kejadian tersebut, dan dia menyampaikannya pada saat dia telah mencapai usia balig. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang sahnya riwayat anak kecil apabila dia benar-benar mengingatnya, menghafalnya, dengan syarat dia memberitakannya pada saat dia telah mencapai usia baligh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.